Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ada PR latihan halaman 4 ya, iya kan? Padahal enggak ada. Loh, enggak ada. Sampai halaman berapa? Ya latihannya PR bukan? Atau oh udah jawab. Ya sudah. Berarti kita lanjut ya. Qala al-fi'lu fi'il. Ada dua jenis. Thulathiyun. Yang pertama fi'il thulathi. Ya'ni fi'il yang hanya terdiri dari tiga huruf saja. Kata kerja yang hanya terdiri dari tiga huruf. Contohnya kataba. Kaf, ta, dan ba. Tiga huruf. Artinya telah menulis. Dia seorang laki-laki telah menulis. Fataha. Membuka, telah membuka. Zahaba, telah pergi. Jenis yang kedua adalah ruba'iyun. Sulasi. Kita artikan fi'il yang terdiri dari tiga huruf. Yang intinya terdiri dari tiga huruf. Ruba'iyun fi'il yang terdiri dari empat huruf. Dari kata ruba' arba'ah. Sulasi salasah. Contoh fi'il ruba'i adalah dahroja. Menggulingkan. Zalzala. Zalzala tergoncang, berguncang. Waswasa, waswas, bisikan, gangguan. Sulasiyun ada dua jenis. Mujarradun, sulasi mujarrad, yakni yang hanya terdiri dari tiga huruf. Mujarrad artinya kosong, maksudnya kosong dari tambahan. Atau murni, murni tiga huruf tanpa tambahan. Jenis yang kedua mazidun fihi. Mazidun ada tambahan fihi padanya. Yani intinya tiga huruf, ada huruf inti, tiga huruf inti, cuma ada tambahan. Yang mujarrad contohnya kharaja, telah keluar. Kalau mazidun fihinya apa? Akhroja. Ada tambahan hamzah di awal. Akhroja. Tiga huruf aslinya tetap ada. Kho, ro, jim. Cuma ada tambahan di awal yaitu huruf hamzah. Akhroja. Jadi akhroja. Akhroja artinya telah mengeluarkan. Butuh objek. Maf'ulun bih. Qata'a memotong tiga huruf. In qata'a terpotong ada dua huruf tambahan alif atau hamzah wasl dan nun. In qata'a artinya apa? Terpotong. Qata'a memotong. Ghafara. Contoh berikutnya, sulasi mujarrad adalah ghafara. Artinya apa ghafara? Memberikan ampunan, mengampuni. Telah mengampuni. Istighfara, minta ampun. Meminta ampunan, istighfar. Tambahannya alif, sin dan ta. hamzah, wasl, sin dan ta. Istaghfara. Intinya tetap ada 3 huruf inti, cuma ada tambahan. Ada tambahannya kadang 1, 2, kadang 3. Sedangkan jenis yang kedua dari fi'il adalah ruba'iyun yang terdiri dari 4 huruf. Ada yang mujarradun yang hanya 4 huruf tanpa tambahan. Ada yang mazidun fihi, ada tambahannya. Yang mujarrad contohnya zalzala, berguncang. Tazalzala, bersama, berguncang. Dahroja, menggulingkan. Tadahroja, terguling. Waswasa, waswas, tawaswasa, hampir sama. Itu tentang fi'il. Kemudian al-muqabalatu, al-muqabalah. Al-muqabalah artinya secara bahasa saling berhadapan, bertemu, muqabalah. Fa'ala, kalimah atau lafaz fa'ala itu bisa kita rincikan. Huruf yang pertama fa, namanya fa'ul fi'li, fa fi'il. Huruf yang kedua ain, namanya ainul fi'li, ain fi'il. Huruf yang ketiga lam, namanya lamul fi'li, lam fi'il. Fa'ala namanya al-waznu, wazan, timbangan. Jadi fa'ala itu timbangan. Sedangkan yang lainnya, contoh-contohnya namanya al-mauzunu, seperti katabah. Berarti kaf di sini kedudukannya sebagai apa? Fa'ul fi'li, fa'fi'il. Mana huruf kaf dari kalimat, dari kata kataba. Ta itu sebagai ainul, ainul fi'li, ain fi'il. Sedangkan ba sebagai lamul fi'li, lam fi'il. Kenapa? Lihat, kaf berhadapan dengan fa, ta berhadapan dengan ain, ba berhadapan dengan lam. Jadi harus dihadap-hadapkan, dicocok-cocokkan. Mana yang fa fi'il, mana yang ain fi'il, mana yang lam fi'il. Ya insyaallah gampang. Yang pertama fa fi'il. Yang kedua, yang tengah, ain fi'il. Yang ketiga, lam fi'il. Sedangkan yang berikutnya dari sulati mazid af'ala, sama af'ala berarti fa'nya itu fa'ul fi'li, ainnya ainul fi'li, lamnya lamul fi'li. Af'ala namanya al-waznu, wazan, timbangan. Sedangkan contohnya akhroja namanya al-mauzunu, yang ditimbang, atau sebagai contoh. Kita lihat berarti huruf kha adalah fa'ul fi'il. Ra ainul fi'li, ainul fi'il. Jim lamul fi'il, lam fi'il. Berikutnya ifta'ala. Huruf fa di sini fa'ul fi'il. Fa fi'il. Ain ta'a adalah ainul fi'il. La atau lam, lamul fi'il. Tambahannya apa? Alif dan ta. Kalau yang di atas tambahannya hamzah. Atau hamzah, hamzah. Tambahnya hamzah. Ifta'ala al-waznu, wazan, timbangan. ijtama'a al-mauzun yang ditimbang atau contoh. Berarti jim adalah fa'ul fi'li. Mim ainul fi'li. Ain lamul fi'li. Tambahannya apa? Alif dan ta. Ijtama'a artinya apa? Telah berkumpul. At-tamrinu udhkur. Latihan. Sebutkan fa'al fi'il. Wa'ainal fi'il. Walamahu minal af'alil atiyati. Sebutkan mana fa'fi'il. Ain fi'il dan lamnya. Lam fi'il. Dari fi'il-fi'il berikut. Af'ala. Mana? Fa'fi'il. Fa ya. Terus ain fi'il. Ain atau a di sini berharakat a fathah. Lam fi'il la atau lam ya. Fa'ala mana fa ya. Ini kalau ini gampang insyaallah ya. Karena apa masih wazan masih rumus. Fa'ala berarti fa ain lam. In fa'ala fa ain lam. Ifta'ala fa ain lam. Istaf'ala sama fa ain lam. Fa ain lam. Nah, sekarang apa ini? Wazin. Ya. Yeah. Wazin hadhihi al-af'ala 'ala tilkal awzani as-sabiqati. Timbanglah dan timbanglah, dia timbanglah fi'il-fi'il berikut atau kata kerja ini sesuai dengan timbangan-timbangan yang telah lalu. Jahada. Berarti mana fa fi'ilnya? Jim. Lam ain fi'il? Ha. Lam fi'il? Dal. In qasama. Mana fa fi'il? Qaf. Ain fi'il? Sin. Lam fi'il? Mim. Berapa don? Adkhala. Apanya? Fa fi'il dal atau terus? Terus. Terus. Abul Ham ijtahada. Tak gimana? Ijtahada mana fa fi'ilnya? Nukta sih. Wah, berarti belum paham ini. Ijtahada cari yang tiga huruf asli. Kemudian mana yang tambahan? Yang asli ikuti wazan fa'ala. Gitu. Jim sebagai apa? Fa'fi'il. Terus? Terus? Iskolam. Dal. Bukan da. Dal. Lam fi'il. Terus? Anzala. Nah, terus? Zai, terus? Ya. Istakbaro. Kaf, terus? Terus? Ba'ada. Ayo, teruskan. Siapa yang mau? Bakubu atau Abadalah? Ba'ada, ayo atau kerjasama bolehlah. Berdua. Ba'ada, mana? Mana fa'il, fa'il mana? Ba. Ba, terus? Ain, ain fi'il. Ain, ain fi'il, terus? Dal. Dal. Dal. Lam fi'il. Ijtanaba. Ba. Ya. Hah? Mana? Ya. Jim. Ya, jim. Ya, jim. Fa fi'il, terus? Nun. Ain fi'il. Terus? Ba. Lam fi'il. Lamul fi'il. Apa ini? Afsada. Afsada bukan afsada salah. Afsada. Mana? Bu Mu'ad. Fa fi'il apa? Fa berarti. Ain fi'il. Sin. Lam fi'il. Dal. Ya, gampang. Itu tambahan yang awalnya. Istaghfara Goin. Terus. Pindah. In qalaba. Sudah lagi. Fa fi'il apa? Qaf. Ain fi'il lam dan lam fi'il ba. Ya. Terakhiri. Maghrib. Nanti dilatih saja di rumah. Insyaallah enggak apa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.